Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita pada kesempatan sore hari ini untuk bisa hadir di majlis salim pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengikuti al-haq dan berjalan di atas al-haq. Amin. Hadirin yang mulakan, kita akan melanjutkan membaca kitab Lumatul I'tiqad Al-Hadi ila Sabil Rasyad pada kalimat pasal tentang beberapa pembahasan berbagai macam sisi akidah fusul fi masail aqidiyatin mutafarriqatin. Ada beberapa bab tentang akidah yang wajib kita mengimaninya. Bab-bab tersebut terpisah-pisah satu dengan yang lain. Dikumpulkan oleh Imam Ibnu Qudamah pada bab ini beberapa i'tiqad yang wajib kita ketahui, wajib kita mengimaninya. Kita baca terlebih dahulu ucapan Imam Ibnu Qudamah, kemudian kita lanjutkan dengan membaca keterangan Syekh Ibn Taymin rahimahullah ta'ala. Qala al-imam Ibn Qudamah, berkata Imam Ibn Qudamah al-Maqdisi, pengarang kitab Lummatul I'tiqad. Wa Muhammadun Rasulullah, khatabun nabiyyin, wa sayyidul mursalin, la yasihu imanu abdin hatta yu'mina bi risalatihi wa yashhada bi nubuwwatihi wa la yuqda bainan nasi fi yawmil qiyamati illa bi syafa'atihi wa la yadkhulul jannata ummatun illa ba'da dukhuli ummatihi sahibu liwa'il hamdi wal maqamil mahmudi wal haudil mawrudi wa huwa imamun nabiyyin wa khatibuhum wa sahibu syafa'atihim. Berkata Imam Ibn Qudamah al-Maqdisi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ini keyakinan yang wajib kita imani. Beliau adalah rasulnya Allah, utusannya Allah. Khatamun nabiyyin, beliau penutup para nabi. Ini pun wajib kita imani. Beliau adalah penutup para nabi. Wa sayyidul mursalin, beliau adalah sayyidnya, tokohnya semua rasul. Pemimpin para rasul adalah beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yasihu imanu abdin, tidak sah iman seorang hamba sampai dia mengimani risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Tidaklah sah iman seorang hamba sampai dia mengimani ajaran, bimbingan, syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yashhada bi nubuwwatihi, Tidak sah iman seorang hamba sampai dia mempersaksikan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa la yuqdu bainan nas. Yang berikutnya, dan manusia ketika mereka di mahsyar tidak akan dihisab kecuali dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni setelah mereka mendapatkan izin dari Allah, syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini syafaatul kubra atau syafaatul uzma. Bagaimanakah itu? Nanti kita akan bacakan keterangannya insyaallah. Wa la yadkhulul jannata ummatun, termasuk keyakinan kita, dan tidak akan masuk ke dalam surga satu umat pun illa ba'da dukhuli ummatihi, kecuali setelah masuknya umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ke dalam al-jannah, barulah umat-umat yang lainnya. Sahibul liwa ilhamd, termasuk yang harus kita imani, beliau adalah pemilik bendera kehormatan dan kemuliaan. Liwa itu bendera, beliau pemegangnya, beliau orang nomor satunya terdepan, beliau yang memegang bendera kehormatan. Wal maqamil mahmud, beliau adalah orang yang mendapatkan kedudukan yang sangat terpuji, sangat mulia. Maqamun mahmud alladhi wa'adtah, satu kedudukan yang sangat mulia yang Allah telah janjikan untuk Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Wal haudil mawrud, beliau adalah pemilik telaga yang paling besar, paling luas. Yang paling besar adalah telaganya Nabi. Likulli nabin haudun, setiap nabi masing-masing memiliki telaga. Dan telaga yang paling besarnya adalah milik Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Tuluhu syahrun wa arduhu syahrun, panjangnya itu perjalanan satu bulan, lebarnya pun perjalanan satu bulan. Aniyatuhu adadu as'adatu nujum fis sama, gelas-gelasnya, cangkir-cangkirnya sejumlah bintang yang ada di langit. Sebagaimana telah kita baca dulu sebelum COVID itu sudah kita bacakan. Kemudian berikutnya, wa huwa imamun nabiyyin, termasuk yang harus kita imani, beliau adalah imamnya para nabi. Wa khatibuhum, dan juru bicaranya para nabi. Ini ketika kapan? Ketika semua orang dalam keadaan meminta untuk segera dihisab, berpindah dari masa mahsyar menuju ke masa hisab, mereka datang kepada Adam, tetapi Adam tidak mampu untuk memberikan pertolongan kepada umat manusia agar bisa meminta kepada Allah, memohon kepada Allah guna disegerakan hisab. Adam tidak mampu. Mereka datang kepada Ibrahim pun tidak mampu, kepada Nuh, kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa, semuanya angkat tangan, tidak bisa dan tidak berani memohon kepada Allah agar disegerakan hisab. Yang terakhir adalah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah satu-satunya orang yang bisa memberikan bantuan-bantuan itu adalah syafaatul kubra. Nabi yang berbicara kepada Allah, sujud kepada Allah, memohon kepada Allah, Nabi kita Saat itulah disebut Nabi kita sebagai khatibuhum, juru bicaranya semua para nabi. Wa sahibu syafa'atihim, dan beliau adalah pemilik syafaat bagi mereka. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, kita baca keterangan dari Syekh Muhammad Ibni Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Qala Syekh, faslun fi huquqin nabi wa ashabihi. Berikut ini pembahasan tentang hak-hak yang berkaitan dengan nabi kita dan hak-hak yang berkaitan dengan sahabat-sahabat nabi kita. Jadi bab ini urut yang dibahas pertama tentang nabi. Keyakinan-keyakinan yang wajib kita imani berkaitan dengan nabi kita alaihi salatu wasalam. Setelah itu baru membahas tentang keyakinan kita berkaitan dengan sahabat-sahabat nabi. Dan ini adalah akhir dari pembahasan kitab Lumatul I'tiqad. Pasal ini adalah pasal yang terakhir. Mari kita ikuti dengan baik pembahasan ini. Beberapa kali pertemuan insyaallah akan kita selesaikan insyaallah. Qala Syekh Ibnu Taimin, afdalul khalqi, seafdal-afdal manusia, bahkan seafdal-afdal makhluk, indallah, di sisi Allah, adalah para rasul. Para rasul. Rasul itu satu. Ar-rusulu itu jamak. Para rasul. Sehingga seafdal-afdal makhluk, para rasul secara mutlak. Thumma nabiyyun. Kemudian yang berikutnya, afdal yang berikutnya, para nabi. Nabiyyun. Kenapa dibedakan antara rasul dan nabi? Karena semua rasul pasti nabi. Tetapi tidaklah setiap nabi pasti rasul. Tidak. Sehingga rasul lebih khusus orang-orangnya. Lebih utama, terutama, kemudian disusul oleh para nabiyun. Kemudian yang ketiga, as-siddiqun. Yang keempat, as-syuhada. Dan yang kelima, as-salihun. Orang-orang saleh. Hal ini, wahai muslimin, sebagaimana disebut oleh Allah, tingkatan-tingkatan manusia tadi disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-69. Urutan manusia tadi disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dengarkan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa may yuti'illaha war rasul فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul. Lihat. Barang siapa yang mentaati Allah war rasul dan rasul. Disebut pertama rasul. Maka mereka itulah orang-orang yang bersama dengan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala pada mereka dari kalangan para nabiyyin. Pertama disebut nabiyyin, para nabi. Wasiddiqin, para siddiqin. Wasyuhada, para syuhada. Dan salihin, para salihin. Itu urutannya. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itu adalah sebaik-baik orang yang dijadikan sebagai teman, sebagai panutan dan pegangan. Urutannya nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Rasulnya yang mana? Rasulnya disebut di atasnya. Wa may yuti'illah war rasul. Rasul disebut terlebih dahulu, kemudian para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Para rasul kaum muslimin adalah orang-orang yang mereka mendapatkan syariat. Uhiya ilaihi bi syar'in, mendapatkan perintah berupa syariat yang diperlakukan di umatnya masing-masing. Kecuali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, syariatnya diberlakukan ke semua manusia. Kullun nabi yub'ath ila qaumihi. Semua nabi diutus ke kaumnya masing-masing. Adapun aku diutus ilan nasi kafah, kepada umat manusia semuanya. Itu bedanya. Setiap rasul zaman dulu syariatnya diberlakukan di kaumnya masing-masing. Rasul Lut membawa syariat yang di zaman itu bersamaan dengan Rasul Ibrahim alaihissalatu wassalam. Masing-masing dengan syariatnya dan kaumnya masing-masing. Adapun nabi, innama bu'itsu liummatil kafah linnasi kafah. Dan aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, bu'itsu linnasi kafah, bagi manusia semuanya secara umum. Pembahasan berikutnya, wa afdalur rusul, seafdal-afdal para rasul, semulia-mulia para rasul. Siapakah di antara para rasul yang paling mulia? Mereka adalah ulul azmi, rasul-rasul yang diistilahkan dengan ulul azmi. Apa makna ulul azmi? Para rasul yang memiliki kaum yang besar, yang banyak dikisahkan di dalam Al-Quran. Rasul-rasul besar. Mereka itu kaum muslimin ada lima. Uhum khamsatun. Nuhun. Wa Ibrahimu. Wa Musa wa Isa. Wa Muhammadun. Alaihimussalatu minallahi wattaslim. Mereka adalah secara urutan zaman Nuh, kemudian Ibrahim, kemudian Musa, kemudian Isa, kemudian Muhammad alaihimussalatu wassalam. Ini urutan lima rasul terbesar dari jajaran semua rasul yang ada, lima ini. Hal itu disebutkan dalam ayat Al-Quran, dalam surat Al-Ahzab ayat yang ketujuh. Dalam surat Al-Ahzab ayat yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh aghadna minan nabiyina mitsaqahum wa minka wa min nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam. Dan ketika kami mengambil perjanjian kepada para nabi, disebutkan minka, dari wahai Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, dhamir ka yakni mukhatab kepada nabi kita. Kemudian Nuh, wa min Nuhin Ibrahim, Musa dan Isa. Ini penyebutan ulul azmi, rasul yang lima yang disebutkan dalam ayat tersendiri nama-nama mereka. Sebagaimana pula disebutkan dalam surah Syura ayat yang ke-13. Sebutkan dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-13 penyebutan 5 rasul tersebut. Allah berfirman, "Syara'a lakum minad-din ma wassa bihi Nuhan walladzi awhayna ilaika wama wassayna bi Ibrahim wa Musa wa Isa." Sebutkan 5 ini. Telah disyariatkan untuk kalian minad-din dalam urusan agama ma wassa bihi Nuhan, sesuatu yang kami telah wasiatkan kepada Nuh. Sebut Nuh. Walladzi awhayna ilaika, demikian pula wahyu yang kami wahyukan kepadamu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa Ibrahim wa Musa wa Isa. Ini penyebutan 5 rasul sekaligus dalam satu ayat yang menunjukkan kebesaran mereka sebagai rasul yang terbesar. 5. Kalau tadi disebutkan secara urut zamanan, secara generasi, pertama Nuh, kemudian generasi berikutnya sekian banyak rasul, kemudian Ibrahim alaihissalatu wassalam, kemudian Musa, kemudian Isa, kemudian Muhammad alaihissalatu wassalam. Sekarang secara urutan keutamaan, secara urutan keutamaan, urutan keutamaan, siapa yang terlebih dahulu, orang yang paling mulia dari 5 rasul ulul azmi tadi. Qala Ibn Taymin, fa afdaluhum Muhammad alaihi salatu wassalam, yang paling afdal dari 5 rasul itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, hadis Nabi sallallahu wasallam, ana sayyidun nas yaum al-qiyamah, muttafaqun alaihi. Aku adalah sayyidnya manusia. Apa itu sayyid? Tokoh nomor 1. Orang terbaiknya. Sebutkan dengan sebuah riwayat yang lainnya, ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah sayyidnya anak Adam. Terbaiknya adalah beliau. Muttafaqun alaih. Wala fakhra. Hadis ini ya kaum muslimin, antum perlu ketahui, para ulama menjelaskan ini wahyu yang Allah turunkan kepada Rasul untuk disampaikan kepada umat manusia agar umat manusia mengenal kedudukan beliau indallah, di hadapan Allah azza wajalla, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dalam rangka untuk kesombongan mengaku-ngaku yang terbaik, aku terbaik, aku terbaik, bukan untuk kesombongan. Karena itu disebutkan di akhir hadis itu, setelah beliau mengatakan ana sayyidu walidi Adam wala fakhra, aku adalah orang yang terbaiknya keturunan Adam, wala fakhra, dan tidak ada kesombongan. Yakni bukan pengakuan belaka, ngaku paling hebat. Bukan, ini wahyu. Kita meyakini sebagaimana Allah sebutkan, wa ma yantiqu 'anil hawa in hiya illa wahyu yuha. In huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau berbicara dari hawa nafsu. Tak lain itu adalah wahyu yang Allah wahyukan, termasuk kalimat ini. Aku adalah sayyidnya anak manusia, terbaiknya beliau. Dalil yang berikutnya yang menunjukkan beliau orang yang terbaik adalah wasalatuhum khalfahu lailatul mi'raj. Semua para rasul dan semua para nabi, mereka salat di belakangnya Rasulullah alaihissalatu wassalam. Rasulullah Muhammad alaihissalatu wassalam imamuhum, imamnya mereka semua. Pada saat kapankah itu? Pada saat Mi'raj, malam di mana beliau Mi'raj. Semua para nabi Allah datangkan, para rasul Allah datangkan, dan Allah Maha Mampu untuk kemudian nabi mengimami mereka. Ini juga sebagai dalil bahwasanya nabi kita adalah yang terbaik dari jajaran semua para rasul dan semua para nabi. Kemudian orang yang kedua yang terbaik setelah nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, thumma Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim, Rasulullah, beliau adalah rasul. Li'annahu abul anbiya wa millatuhu aslul milal. Ibrahim adalah babaknya para nabi. Yani nabi-nabi setelah Ibrahim semuanya dari keturunannya beliau. Dan agamanya beliau adalah aslul milal, dasar semua agama-agama para nabi. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil. Khalil adalah hamba yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Khalil lahu khullah, yang paling dicintai oleh Allah. Khalil yang pertama adalah Muhammad alaihi salatu wassalam, dan khalilullah yang kedua adalah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Inna Allah attakhadani khalilan kama attakhad Ibrahim khalilan. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikanku sebagai khalilnya, sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Khalil adalah hamba yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Serurutan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Ibrahim. Yang berikutnya, thumma Musa. Kemudian orang yang ketiga adalah Musa alaihi wasallam. Li'annahu afdhul anbiya'i bani Israil. Beliau adalah afdhul nabi di kalangan Bani Israil. Musa alaihi salatu wassalam. Wa syari'atuhu asu syari'ihim. Syariatnya Nabi Musa adalah aslinya semua syariat yang ada di Bani Israel. Bani Israel itu besar. Rasulnya adalah Musa alaihi salatu wassalam. Sepeninggal Musa, Allah utus para nabi. Al-Anbiya min Bani Israel. Nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Semuanya merujuk pada syariatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Karena nabi itu tidak diberikan padanya syariat baru. Nabi diberi wahyu sebagai tanda diangkatnya dia sebagai nabi, diberi wahyu, tetapi tidaklah diberi syariat yang untuk diajarkan kepada umat. Tetapi nabi mengajarkan syariat rasul yang ada di umat tersebut. Bisa dipahami? Ya. Kadang-kala ada orang yang salah paham bedanya rasul dan nabi. Coba perhatikan kesalahpahamannya. Rasul adalah rajulun uhiya ilaihi syar'in wa amara bi tablighihi. Rasul adalah seorang laki-laki, tidak ada rasul wanita, ya. Tidak ada nabi wanita yang ada di Indonesia. Nabi siapa perempuan itu, Pak? Eden apa? Nah, dia Eden. Eden apa Eden, Pak? Aku kakang ngadilah. Hadirin kaum muslimin, seorang laki-laki yang Allah berikan padanya syariat dan diperintahkan untuk menyampaikan. Adapun nabi, seorang laki-laki yang Allah berikan padanya wahyu namun tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Nah, kesalahpahamannya pada kalimat tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Berarti apa? Nganggur apa, Pak? Tidak boleh ngajar, tidak boleh berdakwah. Manusia biasa kalau punya ilmu saja diperintahkan untuk diajarkan ilmunya. Nabi guru nganggur top, meneng bae. Tidak, kaum muslimin. Makna kalimat tidak diperintahkan untuk menyampaikannya adalah karena Nabi tidak diberi syariat. Nabi menyampaikan syariatnya Rasul yang ada di umat itu. Kalau ada di umat Nabi Muhammad SAW, nabi-nabi, maka nabi-nabi itu tidak mengajarkan syariat baru kecuali hanya mengajarkan syariatnya Nabi Muhammad SAW kalau ada. Kenapa? Karena tidak ada sepeninggal nabi, tidak ada nabi setelah beliau. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Yang ada adalah para ulama yang mengajarkan ilmunya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Di zaman Bani Israel, banyak nabi-nabi. Sepeninggal Musa alaihissalatu wassalam, banyak nabi-nabi. Dan semua nabi Bani Israel mengajarkan syariat yang Allah turunkan kepada Musa. Dan beliau adalah orang nomor ketiga. Yang keempat. Dan yang kelima. Berkata Syekh Ibnu Taimin, "Tsumma Nuhun wa Isa atau tsumma Nuhun wa Isa, kemudian Nuh dan Isa, la yujzam bil mufadalati bainahuma." Tidak bisa dipastikan, kata Syekh, antara manakah yang lebih afdal, Nuh atau Isa? La yujzam, tidak bisa dipastikan. Lana likulli minhuma maziyatun, dikarenakan setiap satu dari yang lainnya, yakni antara Nuh dan Isa, masing-masing memiliki keutamaan. Sehingga Syekh Ibn Thaymin rahimahullah ta'ala wa ghafara lahu, dalam kitab Lumatul I'tiqad ini syarah beliau, beliau mengatakan tidak bisa dipastikan manakah nomor yang keempat dan yang kelima antara siapa? Nuh dan Isa. Yang berikutnya, Syekh Ibnu Taimiyah melanjutkan ucapannya tentang keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semuanya harus kita imani. Urutan terbaik manusia harus kita percayai. Karena itu disebutkan dalam nas yang tadi kita bacakan. Demikian pula sekarang ini, keistimewaan yang hanya dimiliki atau keistimewaan yang ada pada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, ini semuanya harus dipercayai, diimani. La yasihu iman abdin, tidak sah iman seorang hamba sampai dia mengimani hal-hal berikut ini yang tadi sudah kita bacakan dalam matan kitab apa judul kitab yang sedang kita baca, Lummatul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilur Rasyad, karya Al-Imam Ibnu Quddam Al-Maqdisi, dengan keterangan dan syarah dari Syekh Ibnu Taimin. Qala Syekh Ibnu Taimin, اختص النبي محمد عليه الصلاة والسلام بخصائص نتكلم ala ma dzakar al muallif minha. Berikut ini beberapa keistimewaan yang khusus hanya milik Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Kita akan bicarakan, kata Syekh, kita akan sampaikan sesuai dengan urutan yang disebut oleh pengarang kitab Lumatul I'tiqad, yang Imam Ibn Qudamah. Dan urutan ini bukan urutan yang harus, ini urutan yang disebutkan oleh Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi. Tetap isinya yang harus kita imani. Urutan pertama 2, 3, 4, 5 ini tidak seperti tadi yang disampaikan. Urutan orang-orang yang terbaik. Kali ini urutannya urutan dari Al-Mu'allif Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi, pengarang kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilur Rasyad. Yang pertama, beliau adalah khatamun nabiyyin. Khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin." Dan tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bapak salah seorang laki-laki di antara kalian. Beliau punya anak laki-laki yang bernama Ibrahim, tetapi meninggal dunia. Semua anak laki-lakinya beliau meninggal dunia. Yang hidup adalah yang wanita, yang memberikan keturunan adalah wanita seperti Fatimah, istri dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tidaklah Muhammad alaihissalatu wassalam adalah bapak salah seorang laki-laki di antara kalian. Walakin akan tetapi beliau adalah utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Beberapa orang menterjemahkan khatamun itu bukan penutup tetapi cincin. Khatamun memang betul, khatamun itu arti terjemahan yang lain adalah cincin. Mengapa mereka menterjemahkan khatamun nabiyyin adalah cincinnya para nabi? Agar ada kesempatan munculnya nabi-nabi setelah beliau. Ini jeleknya mereka, ahlu dolal, berusaha untuk merubah makna dari yang dimaukan kepada makna yang lain, guna adanya kesempatan munculnya nabi-nabi setelah nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Kalau sampai ditutup, maka berarti tidak ada lagi nabi. Tafsiran ini dibantah oleh Rasul. Nabi sendiri yang mengatakan, wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Aku adalah khatamnya para nabi dan tidak ada nabi setelahku. Itu menunjukkan makna khatamun nabiyyin adalah penutup para nabi. Kenapa? Karena nabi mengatakan tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi nabi setelahku. Bisa dipahami hadirin? Ini. Dengan demikian para nabi-nabi yang mengaku nabi-nabi setelah beliau, kadzabun, dajjalun. Kadzabun adalah para pendusta-pendusta besar. Dajjalun juga maknanya pendusta, pembohong-pembohong besar. Dajjalilah jamaknya. Bukan dajjalun, dajjal yang di akhir zaman, bukan. Tetapi dajjalun yakni kadzabun, para pendusta-pendusta besar yang mengaku-ngaku sebagai Nabi, sepeninggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus kita dustakan, harus kita dustakan. Kita katakan batil dan kafir pelakunya. Bisa difahami hadirin? Nah, di negara kita ada beberapa orang yang muncul mengaku sebagai nabi. Wajib bagi kita untuk kita ingkari. Kemudian ada celah. Ahlul batil memasukkan kalimat. Perhatikan. Muhammad alaihissalatu wassalam adalah penutup para nabi. Bukan penutup para rasul, kata mereka. Karena itu muncul Ghulam Ahmad. Seorang rasul. Kalau Muhammad alaihissalatu wassalam penutup para nabi. Bukan penutup para rasul. Ghulam Ahmad rasul. Berarti tidak mengapa. Karena bukan nabi. Ini anekdot dan lelucon. Kalau nabinya saja sudah tidak ada, otomatis rasulnya tidak ada lagi. Sudah masuk azan? Walhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan pembahasan ini di pertemuan yang akan datang insyaallah tentang keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam insyaallah. Tafadhalu. Barakallahu fikum, subhanakum, hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.